Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati amalina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, kita lanjutkan insyaallah A'lamul Mansyurah. A'lamul Sunnatil Mansyurah. Terakhir kita di soal yang ke-29, sudah lewat ya. Sekarang 30. Nah. Qala ma'alif wa syekh Hafid al-Hakami rahimahullah ta'ala as-su'al al-thalathun, pertanyaan yang ke-30. Ma syurutu, apa syarat-syarat syahadati anna Muhammadan Rasulullah, syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal tuqbalu syahadatul ula biduniha, wahal dan apakah tuqbalu diterima asyhadatul ula, syahadat yang pertama, yani asyhadu alla ilaha illallah, biduniha, tanpa syahadat yang kedua ini. Yani kalau orang dia sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang boleh untuk dia ibadahi, murni dia, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu cukup sehingga kalau dia tidak mendatangkan konsekuensi syahadat yang kedua wa anna Muhammadur Rasulullah, yakni dia tidak berbuat syirik tapi juga cara ibadahnya tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu konsekuensi syahadat yang kedua adalah tata cara ibadah seluruhnya, seluruh macam ibadah itu harus dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang itu dia ikhlas lillahi ta'ala, beribadahnya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, tapi tidak dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, boleh tidak itu? Ataukah berdasarkan ucapan syekh ini, apakah diterima syahadat asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tanpa dia menjalani tuntunan Nabi SAW? Al-jawab, jawabnya, Qad qaddamna laka, sungguh kami sudah qaddamna, yakni kami paparkan kepadamu, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yadkhulu fid-dini, dia tidak masuk di dalam agama, maksudnya tidak disebut muslim, illa, kecuali bihataini asyhadatain, dengan dua syahadat ini. Kalau ada orang dia mau masuk Islam, kemudian ketika syahadat hanya yang pertama saja, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia tidak mau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu kan tidak diterima. Begitu kan? Tidak diterima syahadahnya, yani tidak sah dia. Islamnya itu tidak sah. Jadi harus dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa annahuma mutalazimatan. Dan kami sudah paparkan bahwa keduanya, dua syahadat itu mutalazimatan. Yang satu mengharuskan yang lain. Kalau kamu mengatakan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah, berarti kan harus tunduk kepada Allah. Kalau kamu tunduk kepada Allah, Allah itu memerintahkan untuk kamu harus taat dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mengucapkan syahadat yang pertama, ya konsekuensinya syahadat yang kedua juga harus diucapkan dan dipraktekkan gitu. Atau barangkali ada orang yang terbalik. Dia mengucapkan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tidak mau kemudian mengakui satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah. Selain ibadah kepada Allah, dia juga ibadah kepada selain Allah. Selain berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Maka berarti belum menjalani syahadat yang kedua. Karena konsekuensi dari syahadat yang kedua wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, Nabi Muhammad SAW itu menyuruh, mendakwahkan untuk kita itu ibadahnya kepada Allah. Kalau kamu mengaku syahadat yang kedua, berarti harus tunduk patuh kepada Nabi. Nah, Nabi itu mendakwahkan untuk kita beribadahnya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Makanya kedua syahadat ini dikatakan, nah ini perlu diingat, talazum, ya, mutalazimatan. Yang satu itu konsekuensinya ya yang lain. Syahadat yang pertama konsekuensinya syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua konsekuensinya syahadat yang pertama. Enggak bisa dipisah itu. Tidak bisa dipisah. Sehingga dengan itu fasyurutu syahadatil ula, maka syarat-syarat syahadat yang pertama, ya, yang ada 8 itu atau 7, hiya syurutun fitaniyah, maka dia juga merupakan syarat, ya, sempurnanya syahadat yang kedua. Kama annaha, sebagaimana bahwa syarat tersebut ya syurutun fil ula, merupakan syarat-syarat di syahadat yang pertama yang dikumpulkan di dalam bait kan, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma mahabbatin, wa qiyadin laha, wazidata minuha al-kufronu minka bima siwal ilahi minal asyaiqat uliha. Pertama ilmu, kita murojaah lagi syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, ya, dia mengilmui, dia tahu maksudnya mengilmui itu bahwa memang Allah sendiri melarang kita berbuat syirik kepadanya. Allah kan melarang wala tusyriku bihi syai'a. Allah merarkan begitu kan di ayat. Dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya, ya, kepada Allah sedikit pun atau berbuat syirik dengan apa-apa. Kita tahu itu namanya sudah ilmu sudah. Yakin. Dia harus meyakini memang itu yang benar. Bahwa seluruh ibadah, seluruh doa kita itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Mana mungkin kita berdoa meminta ditujukan kepada selain sang pemilik. Misalnya minta keselamatan bukan kepada pemilik keselamatan. Minta kesuksesan usaha bukan kepada yang menakdirkan pemilik kesuksesan. Meminta berdoa maksudnya ya, berdoa meminta kesembuhan bukan pada sang pemilik kesembuhan itu. Ini kan perkara yang sebenarnya itu tidak masuk logika begitu kan, nggak masuk akal. Ya. Kok nggak masuk akal? Ya, mudah saja. Ya. Allah menyatakan lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah lah ya, kekuasaan seluruh langit dan bumi. Jadi seluruhnya itu, bahkan kita itu juga milik Allah. Makanya kalau ada orang meninggal kan kita mengucapkan apa? Inna lillah. Sesungguhnya kita itu milik Allah begitu. Nah sekarang kamu meminta sesuatu bukan kepada sang pemiliknya. Itu kalau antar manusia saja dianggap tidak masuk akal, apalagi ini urusannya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita punya mangga sedang berbuah, ya kan? Kita pengen itu. Itu yang punya tetangga kita. Terus kita minta kepada orang di desa lain misalnya. Saya tak minta mangganya tetangga saya ya. Masuk akal enggak? Jangan kan kok masuk akal. Kira-kira itu yang dengar saja. Ya. Yang dengar saja. Itu dia akan berpikir apa kira-kira? Ya, lah iya. Ya. Ini orang waras apa tidak sih? Paham maksud saya? Nah, maka ketika seseorang itu dia berdoa ya, meminta rezeki ya. Tidak kepada Ar-Razzaq, tidak kepada sang pemberi rezeki ya. Tidak kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Malah justru meminta berdoanya itu kepada selain sang pemberi rezeki. Kira-kira bagaimana gitu loh, mau dipaksakan logika itu mau seperti apa? Masuk akal. Ya. Makanya tauhid itu mencerdaskan bangsa. Itu ya. Muslim itu orang-orang yang cerdas. Kalau dia menjalani tauhid, mudah saja cara berpikir. Yakin ya. As-sidq itu dia kejujuran. Dia memang mengucapkan syahadat itu dengan jujur ya, bukan karena paksaan, bukan karena untuk hal yang lainnya. Dia jujur mengakui bahwa Allah ya, itu adalah satu-satunya yang boleh untuk diibadahi. Nah, ketika Syekh mengatakan bahwa syarat-syarat di syahadat yang pertama, ya itulah syarat-syarat untuk syahadat yang kedua. Ya seperti itu kita prakteknya. Ketika mengucapkan wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dia mengilmui benar bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah untuk menjelaskan syariat kepada kita, untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Sudah tahu itu, sudah ilmunya. Yakin sekarang, dia yakin ya, bahwa satu-satunya ya, Nabi penutup untuk menjelaskan syariat ini dan yang menyampaikan syariat yang akan mencakup dan menggantikan syariat sebelumnya itu hanya satu, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dia, yakin. Berarti dia memang harus sidik juga, dia harus jujur bahwa satu-satunya yang dia ikuti itu juga hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan pemimpinnya, pemimpin organisasinya, pemimpin pergerakannya. Ini si ketua ormasnya mengatakan kamu harus begini-begini. Dia ingat loh, Nabi SAW itu melarangnya, itu kok malah saya disuruh melakukan. Gimana ini? Maka dia harus tunjukkan kejujurannya di syahadat anna Muhammad Rasulullah itu tadi. Dia harus memenangkan untuk mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan kejujuran. Ilmu yakin wa syurqa mahabbatin. Yang keempat adalah adanya mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syahadat yang pertama kecintaan kepada Allah, syahadat yang kedua berarti dia juga harus menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. tunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kecintaan yang sempurna itu, ya ini yang perlu di garis atasi, mau di garis bawahi terserah. Kecintaan yang sempurna itu ketika dia mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa kullu muhibbin liman yuhibbu yuti'u. Orang yang mencintai itu tentunya dia taat kepada siapa yang dia cintai. Mengaku cinta Nabi, tetapi larangan Nabi kemudian dia langgar. Mengaku cinta Nabi, tetapi perintah Nabi SAW dia tidak mau lakukan. Ya ini namanya bukan cinta Nabi SAW. Ya, palsu cintanya itu. Palsu hanya di mulut saja. Tidak seperti itu. Ya. Harusnya dia totalitas di dalam menjalani sunnah tuntunan Nabi SAW. Ini malah dia langgar. Ini namanya bukan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah, menunjukkan cinta kepada kita kepada Rasulullah SAW, itu ada caranya yang sudah digariskan. Begitu maksudnya. Di dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, begitu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, katakanlah in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Itu bukti cinta kepada Allah. Bukti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya buktinya itu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cinta itu kemudian dia tulis ya di spanduk, dia tulis di jaket dia Majelis Cinta Rasul misalnya. Tapi hal-hal yang dia lakukan ya, acara-acara yang dia lakukan justru acara yang dilarang Nabi SAW, acara-acara kebid'ahan. Nabi itu melarang keras loh dengan bid'ah. Sampai beliau bilang syarrul umur muhdatsatuha. Itu bayangkan, syarrul umur itu urusan yang paling jelek. Paling jelek kata Nabi SAW. Muhdats satu hal, yakni hal-hal yang diada-adakan, muhdats yang bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, kan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diada-adakan dalam masalah ibadah itu adalah bid'ah. Itu. Wa kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Diancam dengan neraka. Nah, sehingga ya seperti tadi, kita ulangi sekali lagi, syarat-syarat di syahadat yang pertama itu juga merupakan syarat-syarat di syahadat yang kedua. Wan qiyadin laha, syarat berikutnya adalah in qiyad, tunduk dan patuh. Kalau yang di syahadat pertama tunduk dan patuh kepada Allah, syahadat yang kedua ini berarti terkhusus tunduk dan patuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi memperingatkan wa iyyaka wa muhdatsatil umur, wa iyyaka, iyyaka itu bentuknya tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan jangan sekali-kali kamu itu mendekati muhdatsatul umur. Ya, urusan-urusan yang diadakan, tata cara ibadah yang dibuat-buat, iya. Hati-hati kamu, jangan kamu lakukan. Jangan kamu bikin. Kalau nyata cinta dia kepada Rasulullah SAW, ya ditaatilah Nabi SAW. Jangan dilakukan itu. Nah, walqabulilaha, walqabulilaha itu dia menerimanya ya, dengan lapang dada. Ya. Kalau bahasa kita itu ridho gitu dalam menerimanya, ikhlas dalam menerimanya kalau bahasa kita. Dan kemudian Untuk syarat yang kedelapan, kalau dalam syahadat yang pertama itu dia menjauhi tauhid, segala sesuatu yang disembah diibadahi selain Allah. Untuk yang kedua ini berarti dia menjauhi itu ya tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya ciri seorang muslim yang sejati. Ciri seorang muslim yang nanti dia benar-benar mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian itu tuti'uhu, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian akan mendapatkan petunjuk itu. Dengan apa? Dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan kalian itu tetap di atas hidayah, ya. Berarti di kalian itu akan istiqomah begitu. Kalau yang diikuti adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri mencari tuntunan selain tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak akan tahtadu. Tidak akan bisa istiqomah di atas hidayah. Kenapa si fulan menyeleweng? Ya karena dia enggak manut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang si fulan menyimpang? Ya karena dia enggak nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cari tuntunan lain itu imma dari orang lain, wa imma dari dirinya sendiri. Dia punya pola pikir sendiri. Gitu. Kalau dihadapkan kepada hadis Nabi, aduh ini kayaknya kurang pas ini kata tadi. Yang pas itu adalah apa yang saya pikirkan ini, solusi yang saya berikan ini. Nah, dia seperti itu, berarti tidak akan mendapatkan ini tidak. Tidak akan bisa terus berjalan di atas hidayah. Artinya tidak istiqomah. Kalau tidak istiqomah, menyimpang. Maka itu harga mati istilahnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengen istiqomah, pengen tetap di atas hidayah, ikuti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali kita ulang tentang masalah hadis Nabi Muhammad SAW ketika belum menggambarkan tentang jalan sunnahnya itu. Ya. Jadi tuntunan Nabi Muhammad SAW itu ada berapa sih? Jalannya ada berapa? Ada satu saja. Ya tasabbirullah mustaqimah. Ya ini jalan Allah yang lurus itu Nabi enggak barang itu cuma satu. Sebenarnya dari satu sisi ya, kalau yang digambarkan Nabi jalan hidayah itu cuma satu, kan untuk mengetahui itu enak gampang gitu. Wong kita enggak harus banyak tahu, cuma satu aja yang perlu butuh kita tahu itu. Gitu kan? Enak. Tinggal tanya, tinggal baca, tinggal dengarkan kajian. Ini loh tuntunan Nabi SAW, ikuti. Enak. Tapi kadang orang itu malah pilih yang susah. Orang itu malah pilih yang susah, pilih jalan-jalan yang buahnya itu tadi, yang menyimpang ke kanan dan ke kiri itu tadi. Ya. Dia lebih memilih untuk mencicipi 72 jalan, 72 golongan. Gitu. Padahal kalau untuk mau meniti satu jalan itu lebih enak, cuma satu kok, gampang. Kalau ada orang yang mengatakan, sebagian mereka mengatakan, ya ini mungkin karena jahil, yang enggak tahu, karena kebodohan, bisa jadi karena kemalasan. Mengatakan mengikuti Nabi itu susah. Ngikuti sunnah Nabi kayak kamu itu susah. Kok susah gitu loh. Ya. Wong jalannya cuma satu. Ya, untuk mengetahui berarti gampang. Kemudian yang kedua, ya namanya nyontoh. Ya. Kalau bahasa sekolahnya itu mencontek. Itu lebih mudah daripada mikir. Kenapa sih? Karena yang namanya ibadah itu kan harus benar. Bolehkah kita ibadah dengan sembarangan? Enggak boleh. Ibadah itu kan harus benar, harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau dikatakan kepada mereka, ya, kita itu misalnya disuruh ngerjakan soal, kembali ke sekolah tadi, suruh ngerjakan soal. Itu kan mesti jawablah dengan Benar begitu kan? Oh, iya. Si siswa ini dia disuruh milih. Kamu boleh nyontek kok gitu, open book. Kamu boleh buka buku, nyontek bebas silahkan, itu ada semua jawabannya di bukumu. Ya, nanti kalau mau nyontek kamu benar semua pun juga dikasih 100. Apakah dia akan lebih mengatakan enggak enak nyontek itu. Ya. Enaknya itu mikir sendiri. Ini gurunya yang dengar kira-kira gimana? Ya kayak tadi kan. Ini anak ini waras apa enggak pasti gitu kan. Bisa dipahami ya. Jadi persepsi tadi atau kalau bahasa sekarangnya mindsetnya itu harus diubah gitu. Ngikutin tuntunan Nabi itu justru yang gampang itu kalau ngikuti. Ya, tinggal baca contoh, tinggal dengar contoh, tinggal tanya contoh, selesai dapat 100. Yang susah itu ya bid'ah itu. Sudah bikin wiritan 1000 kali. Dipikir lagi kayaknya kalau 1000 itu kita kurang mantap ini, tarekat kita enggak terkenal. Bikin yang lain lah, berapa? 4444 kali. Susah malah yang enggak mau nyontoh Nabi itu malah yang susah. Terus enggak dapat 100 lagi. Nah, gitu loh. Dapatnya 0. Dan jawabnya enggak benar kok. Disuruh menjawab dengan benar, dia jawab dengan salah. Sudah dikasih kesempatan nyontek enggak mau. Itu kalau antum ingin membayangkan ya hujahnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tegak. Hujahnya Allah itu sudah tegak. Tuntunan Nabi sudah lengkap. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman, pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, sudah lengkap tuntunan Nabi. Wasilah untuk mempelajari tuntunan Nabi sudah banyak, apalagi di era-era kita sekarang ini. Ya, kajian juga banyak. Ya. Cari ilmu juga banyak. Gitu. Ini hujah Allah kepada manusia, hujah Allah kepada kita. Sudah tegak hujah ini. Bagi sudah mengetahui. Gitu. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibarat kita kayak tadi tinggal nyontek dapat 100. Makanya kalau dia memilih enggak mau. Saya pilih yang lain. Saya pengin bikin sendiri. Saya pengin ngikuti sepulan aja. Enggak mau ngikuti Nabi, kasarannya kan begitu. Saya ngikuti sepulan saja dan saya enggak mau ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kasarannya bid'ah, itu bahasanya seperti itu. Ya jangan salahkan. Kalau seandainya dia kemudian diancam dengan neraka, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar gitu. Makanya jangan heran kok bid'ah kok diancam dengan neraka sih. Ya tadi penjelasannya. Allah sudah paparkan, Allah sudah mudahkan, tinggal niru kamu dapat 100, tapi kamu milih yang lain. Ya. Adakah orang yang lebih membangkang dibandingkan orang yang seperti ini? Gitu loh. Ada kan yang lebih membangkang daripada orang yang sudah seperti ini, sudah ikomatul hujah, sudah tegak hujah pada dia. Nah. Sehingga syarat-syarat syahadat yang kedua, ya, yaitu sama dengan syarat-syarat syahadat yang pertama. Nah. Sebagian ulama itu sampai mengatakan ya, syahadat yang pertama itu tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah yakni menunjukkan tujuan ibadahnya satu. Tauhid ibadah menunjukkan tujuan ibadah itu hanya satu. Tauhid itu kan menjadikan hanya satu, itu namanya tauhid. Arti dari tauhid. Nah, syahadat yang kedua itu tauhidul mutaba'ah. Tauhid mutaba'ah atau tauhidul ittiba'. Menjadikan tujuan yang dia panut, yang dia contoh itu juga hanya satu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sampai diistilahkan ulama seperti itu. Yang satu tauhidul ibadah, menunjukkan ibadah itu hanya satu, hanya Allah saja. Nah, syahadat yang kedua ini menunjukkan contoh teladan yang dia tiru di dalam beribadah tadi, itu juga hanya satu, yaitu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti, sekali lagi saya ulangi, seperti pernah saya sampaikan ya, satu-satunya jalan kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar itu melalui jalan siapa? Rasul, Nabi Muhammad SAW. Gak ada jalan lain sudah. Karena Rasul SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang dia merasa punya tata cara ibadah yang bagus, ini wahyu dari siapa? Wahyu dari siapa? Karena wahyu itu terputus dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala as-su'al wahid wassalathun. Ini pertanyaan yang ke-31. Ma dalilu as-salati waz-zakah? Apa dalil salat dan zakat? Ini kan rukun Islam yang berikutnya. Jawab, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa in tabu wa qamu sholata wa atawu zakata fa khullu sabilahum. Di At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu, kalau mereka, yakni orang-orang kufar, orang-orang munafikin itu bertaubat, wa qamus shalah, dan menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka, yakni jangan engkau perangi. Nah, jangan engkau perangi. Kemudian di At-Taubah ayat yang ke-11, wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, fa in tabu, mirip nanti, fa in tabu, kalau mereka bertobat, ini bertobat dari kekafiran, bertobat dari kesyirikan, bertobat dari kemunafikan nifak akbar, wa qamu sholat, dan menegakkan sholat, wa atawu zakat, serta menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Jadi mereka muslim dengan itu. Maka kalau ada orang yang dia tidak pernah sholat ya, selama hidupnya, kafir. Kalau tidak pernah sholat selama hidupnya, enggak pernah sholat, dia kafir dengan itu. Bila bukan termasuk orang-orang yang udzur ya, barangkali dia udzur, jadi masuk Islam itu kan, terus kemudian belum sholat meninggal. Atau dia masuk Islam berada di daerah yang dia enggak paham tentang sholat, tentang zakat, taunya itu Islam gitu saja, Islam syahadat itu saja. Walaupun untuk seperti negeri kita ini sangat jarang didapati kondisi yang seperti itu. Ya. Yakni kondisi seorang itu enggak paham tentang salat atau enggak pernah mendengar tentang salat ketika dia masuk Islam. Nah, mungkin bisa jadi terjadi ya, di penjuru dunia ini mungkin ada di, mungkin ada yang terjadi seperti itu. Hal itu perkara yang dia udur ya karena jahil. Tapi kalau dia tahu sholat itu wajib, tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah sholat, maka dia kafir dengan itu. Nah, dia kafir dengan itu. Al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah atau as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Kata Nabi Muhammad SAW, ini perjanjian antara kita dengan kekufuran atau kesyirikan, yakni batasannya itu adalah salat. Faman tarakaha, lah dari sini. Faman tarakaha, maka barang siapa meninggalkannya, nya itu as-shalat. As-shalat itu kalau ada alif lam berarti seluruhnya gitu. Jadi enggak pernah sholat sama sekali, faqad kafar, maka dia sudah kafir. Kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalilnya dengan hadis tersebut. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, firman Allah, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Ini juga bahkan termasuk ahlul kitab, karena ayat sebelumnya berbicara tentang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani begitu. Sesungguhnya sebenarnya mereka itu tidaklah diperintahkan, ya termasuk kita kaum muslimin, illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahud-din, untuk mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Memurnikan, mukhlis, ikhlas itu maksudnya murni. Murni itu tidak dicampuri. Jadi kalau ibadah hanya kepada Allah, ya jangan dicampuri kepada selain Allah. Itu maksud ikhlas, ya, murni. Hunafa, hunafa yakni dengan meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Itu hunafa. Terkadang kalau diterjemah lurus begitu. Maksudnya lurus itu meninggalkan kesyirikan, ya, kemudian dia menjalani tauhid. Wa yuqimus shalah, tidak hanya itu, tapi dia juga atau mereka juga menegakkan sholat. Kita kaum muslimin memiliki syariat sholat, ahlul kitab pun juga sebenarnya memiliki syariat sholat gitu. Hanya tata caranya yang berbeda. Wa yu'tu zakah, dan juga untuk mereka membayar zakat. Jadi mereka pun dulu juga ada zakat gitu. Hanya mungkin syir'ahnya, ya syir'ahnya, syariatnya itu berbeda. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus, agama yang mustaqim. Orang itu kalau dia hendak menempuh as-siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus, yaitu tadi beribadahnya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Kan hunafa, kata Allah, hunafa itu jamak dari hanif. Hanif itu al-ma'ilu 'ani syirki ila tauhid, yakni orang yang meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid, itu namanya hanif. Dan ini dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ditinggalkan kesyirikan, harus hanya tauhid murni ibadahnya, doanya, permintaannya, dan lain-lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, tapi permintaan dalam artian doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.